Saat pertama kali kulihatmu, dan jujur ku tak pernah merasa, ku tak pernah merasa begini. Matamu melemahkanku saat pertama kali kulihatmu, dan jujur ku tak pernah merasa, ku tak pernah merasa begini. Oh mungkin inikah cinta pandangan yang pertama, karena apa yang ku rasa ini tak biasa. Jika benar ini cinta, mulai dari mana? Oh dari mana? Dari matamu, matamu kulai jatuh cinta. Ku melihat, melihat ada bayangan dari mata. Ku buatmu jatuh, jatuh terus, jatuh ke hati. Dari matamu, matamu kulai jatuh cinta. Aku jatuh, jatuh terus, jatuh ke hati. Matamu melemahkanku saat pertama kali kulihatmu, dan jujur ku tak pernah merasa, ku tak pernah merasa begini. Oh mungkin inikah cinta pandangan yang pertama, ini tak biasa. Jika benar ini cinta, mulai dari mana? Oh dari mana? Dari matamu, matamu ku mulai jatuh cinta. Ku melihat, melihat ada bayangan dari mata. Ku buatku jatuh, jatuh terus, jatuh ke hati. Dari matamu, matamu ku mulai jatuh cinta. Ku melihat, melihat ada bayangan dari mata. Kau buatku jatuh, jatuh terus, jatuh ke hati. Dari mata kau buatku jatuh, jatuh terus, dari jatuh ke hati. Jatuh ke hati.